الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Apa arti at-tawakkul secara bahasa dan istilah syar'inya? Secara bahasa tawakkul adalah apa? Naam. Lagaikha. Was. Naam. Menampakkan apa? Naam. Kelemahan. Ini secara bahasa wal iftiqar wal i'timad ala al-ghayr, bersandar kepada yang lain yang ditawakali. Adapun secara istilah syar'i, ya. Abu Syarifah. Nah, dengan menjalankan sebab-sebab, berarti dari definisi ini tawakal harus memenuhi dua rukun. Rukun yang pertama sih kan ada i'timad, bersandar. Yang kedua adanya upaya, adanya usaha. Nah, yang cenderung kepada sebab saja berarti tawakalnya hilang. Yang bertawakal kepada Allah tanpa menjalankan sebab berarti dia telah menghujat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah menjadikan segala sesuatu ada faktor, ada sebab. Nah, kemudian tawakal terbagi menjadi berapa? Hah? Tiga, dan ditambah oleh para ulama 6, pembagian yang keempat. Yang pertama, Ahmad, tawakkul ibadah. Apa itu tawakkul ibadah? Nah, secara mutlak bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kecukupan kepada kita di dalam mendatangkan manfaat dan mencegah berbagai macam mudarat. Kemudian yang kedua, Norman. Nah, tawakkul atau tawakkal asyirk. Apa itu? Nah, bersandar kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang bertawakal kepada para mayyit. Dan ini disebut oleh para ulama dengan tawakal apa? Asir. Tawakal asir. Nah, tawakal asir. Nah, artinya asir ini terselubung, karena dalam hatinya meyakini bahwasanya mayit itu memiliki kekuatan tersembunyi di alam semesta. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, abahnya. Nah, tawakal apa yang disebut dengan syirik asghar. Nah, tawakal kepada makhluk di dalam perkara rezeki, penghasilan, dia meyakini bahwasanya profesi itulah yang mendatangkan rezeki. Kalau dia dikeluarkan, dia akan marah, tidak terima. Sampai batas itu pun manusiawi. Nah, sampai dia berkeyakinan bahwasanya rezekinya akan terputus, kehidupannya akan hilang, dia akan wafat ataupun mati. Nah, dan ini disebut oleh para ulama dengan syirik apa? Syirik khafi. Syirkun khafi. Syirik yang tersamar. Nah, kemudian yang keempat, nah, Abu Lahari. Tawakkul apa? Mubah. Apa itu tawakkul mubah? Nah, wakilkan kepada yang lain dalam urusan apa? Dunianya, jual beli. Nah, ataupun keperluan, dia bersandar kepada orang lain. Nah, dan ini bil ijma boleh dan disebutkan dalam istilah fikih dengan apa? Al-wikalah dan at-tawkil. At-tawkil dan wikalah ataupun wakalah. Wawu yang dikasrahkan ataupun wawu yang difathahkan. Naam. Fadhal Bawas. Nah, kemudian al-muallif melanjutkan pada contoh yang kelima, keenam, dan ketujuh. Tiga macam wadalilu ar-raghbah war-rahbah. Yang pertama menggunakan huruf apa? Ghain. Yang kedua huruf ha. Ar-raghbah dan ar-rahbah. Wal khusyu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para anbiya senantiasa bersegera di dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan raghbah, kemudian rahbah. وَكَانُوا لَنَا خَشَئِينَ. Dan mereka kepada kami berkhusyuk. Ini tiga macam jenis ibadah yang disebutkan dalam satu baris kalimat oleh al-imam al-mujaddid imam ad-da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Al-Hanbali rahimahullah. Masing-masing memiliki arti dan definisi. Yang pertama lafaz raghbah. Ra, ghain, ba, ta marbutah. Ar-raghbah memiliki dua arti, arti secara etimologi bahasa dan arti secara istilah syar'i. Arti secara bahasa yang dimaksud dengan ar-raghbah sebagaimana disebutkan oleh al-imam al-khattabi, disebutkan oleh al-imam al-khattabi di dalam kitab Gharibul Hadith, Gharib al-Hadith, disebutkan definisi lafaz-lafaz yang dianggap sulit. Gharib al-hadith, berbagai macam lafaz-lafaz syar'i. Dalam kitab Gharibul Hadith jilid 1 halaman 407 al-mujallad al-awwal safha 407. Imam al-Khattabi beliau mengatakan aslul raghba al-hirs was-su'al. Asal kata raghbah ini bermakna al-hirs, keinginan yang kuat. Al-hirs, keinginan yang kuat. Was-su'al, dan permintaan yang dalam. Kata beliau, aslul raghbah al-hirs was-su'al. Keinginan yang kuat dan permintaan yang dalam. Oleh sebab itu di antara orang Arab mereka mengatakan Allahumma inni arghabu ilaika fi kadha wa kadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku menginginkan kepadamu aku berghabah kepadamu dalam perkara ini dan itu, menggunakan lafaz terghabah, arghab. Maknanya as'aluka bihirsin wa faqah, berarti aku meminta kepada engkau ya Allah dengan kehendak yang kuat dan penuh kesukaran. Ini secara bahasa. Ini ar-raghbah. Adapun dalam makna istilah syar'i yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan ar-raghbah adalah mahabbatul wusul ila syai'in mahbub. Mahabbatul wusul ila syai'in mahbub. Keinginan untuk memperoleh sesuatu yang disukai. Ini secara istilah syar'i. Apa itu raghbah? Keinginan memperoleh sesuatu yang disukai. Mahabbatul wusul ila syai'in mahbub. Secara lepas yang dimaksud dengan raghbah adalah harapan. Akan tetapi raghbah ini mazidur raja, harapan yang kuat. Berarti lebih daripada apa? Sekedar harapan. Ini perbedaan antara raja dan raghbah. Raja harapan, raghbah lebih dalam, lebih kuat. Ini ar-raghbah. Kemudian lafaz yang kedua ar-rahbah dengan lafaz ha. Ar-rahbah secara definisi bahasa Arab sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'adat, Abu As-Sa'adat di dalam kitab An-Nihaya, yaitu Nihaya fi Gharib Al-Athar. An-Nihaya fi Gharib Al-Athar, yang dikenal dengan sebutan An-Nihaya, pada jilid 2 halaman 280. Jilid 2 halaman 280. Abu Sa'adat, beliau menegaskan ar-rahbah al-khawf wal-faza', takut dan panik. Al-khawf wal-faza', takut dan panik. Ini asal kata dari ar-rahbah. Adapun secara istilah syar'i yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan ar-rahbah adalah al-khawf al-muthmir, perasaan takut yang membuahkan. Al-khawf al-muthmir lil-harab minal-makhuf, lilharab minal makhuf, ketakutan yang berbuah, membuahkan sebuah tindakan untuk menghindari yang ditakuti. Sikap takut yang membuahkan adanya apa? Usaha, upaya, bertindak untuk menghindar, menjauhi dari apa yang dia takuti. Berarti raghbah ini al-khawf makrunun bil-amal, takut disertai dengan sebuah amalan, takut yang diiringi dengan sebuah tindakan, takut yang berjalan dengan adanya perbuatan. takut dan tindakan, takut dan amalan, takut dan perbuatan. Ini yang dimaksud dengan rahbah atau rahbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun. Kepadakulah kalian rahbah. Sikap takut. Sehingga apa? Menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang ditakuti. Dia takut dari api neraka sehingga dia menjauhi berbagai macam jalan, berbagai macam wasilah, perantara yang bisa menjerumuskan dirinya kepada azab Allah. Berarti rahbah ini apa? Takut dengan adanya apa? Tindakan, upaya, perbuatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-khusyuk. Arti secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Manzur. Ibn al-Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, dalam kitab Lisanul Arab jilid ke-8 halaman 71, Lisanul Arab jilid ke-8 mujallad ats-tsamin safhat 71 halaman 71. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah lafaz ketiga dari dua kosakata bahasa. Lafaz ketiga dari dua kosakata bahasa. Khasya'a yang pertama, yang kedua yakhsha'u, yang ketiga apa? Khusyuk. Khasya'a fi'il madhi, yakhsha'u fi'il mudhari', khusyuk masdar. Berarti khusyuk adalah lafaz ketiga dari dua akar bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan khusyuk secara bahasa? Ramyun bibasarihi nahwal ard. Melempar pandangan ke arah bawah. Melempar apa? Pandangan ke arah bawah, ke tanah, ke muka bumi. Wa ghaddahu, dan dia tundukkan. Wa ghaddahu wa khaffadha sawtah, dan dia rendahkan suaranya. Apa itu khusyuk? Melempar pandangan ke tanah. Kemudian menundukkan pandangan. Kemudian apa? Merendahkan suara. Ini arti daripada lafaz khusyuk. Dan terkadang dipakai di dalam Al-Quran. Lafaz khusyuk dari sisi apa? Bahasa. Siapa yang bisa mengingatkan kepada kita? Wa khasyat. Apa setelahnya? Wa khasyatil aswatu lirrahman. Dalam surat? Taha. Ahsan. Dalam surat Taha ayat 108. Dalam surat Taha ayat 108, wa khasyatil aswatu lirrahman, semua suara merendah, merendahkan semua suara kepada Ar-Rahman, fala tasma'u illa hamsa, maka engkau tidak mendengar suara apapun melainkan bisikan-bisikan saja. (Tuh) Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz khusyuk untuk apa? Suara yang rendah. Berarti khusyuk naam adalah adamul harakah wassukun. Tidak banyak bergerak, tenang, tenteram. Suara yang rendah. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sebuah tempat yang tandus, kering, kerontang dengan lafaz khusyuk. Dalam surat Fussilat ayat 39 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa min ayatihi annaka taral arda apa? Khashi'ah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat belahan bumi yang kering, tandus. Kenapa kering dan tandus disebutkan dengan lafaz khusyuk? Adamul haraka lin nabat. Karena enggak ada gerakan pada pepohonan tetumbuhan. Daun-daunnya kering. Tandus. Enggak ada rerumputan sehingga tidak ada yang bergerak. Enggak ada kehidupan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz khusyuk. Enggak ada gerakan. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a apa? Ihtazzat warabat. Ketika kami turunkan air baru bergerak dan subur. Nah. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, orang yang sholat dalam keadaan khusyuk, idza kana sakinah, ketika dia sholatnya dalam keadaan tenang, enggak banyak apa? Bergerak. Enggak banyak bergerak. Dan ini merupakan tanda hilangnya khusyuk, dekatnya dengan akhir apa? Akhirul zaman. Dekatnya dengan akhirul zaman enggak ada kekhusyuan. Dan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pembicara maupun antum semuanya, sulitnya untuk mendatangkan apa? Khusyuk di dalam salat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Awwalu ma turfa min hadhihi al-umma al-khusyu'." Perkara pertama yang diangkat dari umat ini adalah perkara khusyuk. "Hatta la yura khashi'ah." Sampai tidak bisa didapat orang yang benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan, dengan penuh rasa khusyuk, tuma'nina. Maka dari hadis ini, sahabat rahasia Nabi alaihi salatu wasalam, siapa beliau? Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata, "Awwalu ma tafqaduna min dinikumul khusyu'." Perkara yang hilang pertama kali di dalam agama kalian adalah perkara khusyuk. Tidak memberikan hak anggota tubuh kita kepada bagian daripada gerakan salat. Kemudian kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Wa akhir ma tafqaduna min dinikumus shalah." Kalau yang pertama kali hilang dalam agama kalian khusyuk, maka yang terakhir akan hilang di dalam agama kalian adalah apa? Salat. Orang sudah tidak peduli salat enggak salat, masa bodoh. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hasrat, mau datang ke masjid, enggak mau, ya ditinggal. Maka perkara khusyuk ini amat sangat penting. Nah, ini secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan khusyuk adalah az-zul wat tatamun li'azamatillah. Az-zul wat tatamun li'azamatillah. Rasa rendah diri dan tunduk. Rasa rendah diri dan tunduk. Adzul wattatamun li'azamatillah. Di hadapan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan pasrah. Apa ketetapan Allah dia jalani. Dia akan pasrah kepada takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Dia berusaha terima. Jadi khusyuk itu sikap rendah diri, tunduk di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti secara istilah syar'i. Khusyuk tadi dari sisi bahasa apa ya, ikhwan? Artinya melempar pandangan ke bawah. Kemudian menundukkannya. Apa hukum orang yang sholat dengan memejam mata? Boleh? Tidak boleh? Yang lain? Pak Didik mengatakan tidak boleh. Abul Harith mengatakan makruh. Yang lain? Abu Salman? Makruh? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan labas, tidak ada masalah. Idza kana akhsha lil qalb. Kalau dengan memejamkan mata itu bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam hati, maka hukumnya labas. Nah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Begitu pula ini merupakan pendapatnya Al-Izz ibn Abdissalam. Al-Izz ibn Abdissalam mengatakan boleh, tidak ada masalah. Kalau niatnya untuk apa? Nah, memejamkan mata demi mendatangkan kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua mereka mengatakan yang disebutkan oleh Abu Harith. Nah, kenapa mereka menganggap ini bukan merupakan sunnah? Bukan merupakan sunnah karena tidak dinukilkan dari Nabi SAW. Beliau sholat dalam keadaan apa? Memejamkan mata. Dan beliau adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah. Dan beliau sholat tanpa memejamkan mata. Sehingga jumhur para fuqaha al-Hanafiyah wal-Malikiyah wal-Hanabila dan sebagian asy-Syafi'iyah memandang memejamkan mata ketika sholat dalam keadaan makruh. Nah. Bahkan sebagian di antara yang lain mengatakan inna hadza min fi'lil yahud. Bahwasanya memejamkan mata itu di dalam beribadah merupakan kebiasaan apa? Yahud. Maka ditinggal. Jangan menyerupai mereka. Yahud ketika mendekatkan diri, ketika sholat, ketika beribadah, mereka dengan memejamkan mata. Sebagian ulama yang lain mereka mengatakan memejamkan mata itu mendatangkan apa? Mendatangkan? Ngantuk. Ditakutkan apa ya ikhwah? Memejamkan mata untuk khusyuk akhirnya jungkir. Ya, kata para ulama madhannatun naum. Ini bisa mengakibatkan seorang ngantuk. Nah, maka dalam keadaan yang seperti ini ditinggalkan. Buka mata, datangkan khusyuk dengan cara apa? Meyakini keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berhadap kepada Allah, ibadah yang paling agung. Dia berta'awud kepada Allah, minta perlindungan dari was-was, gangguan apa? Syaitan, dan meminta supaya diberikan kekhusyuan. Allahumma inni as'alukal khusyuk. Allahumma urzuqnil khusyuk. Ya Allah, berikan aku rezeki dengan kekhusyuan. Dan membuka apa? Membuka matanya. Nah, kecuali apabila ada hajat. Nah, apabila ada hajat. Contohnya kita buka mata, ternyata ada perempuan lewat yang bukan mahram kita. Nah, ini hukumnya apa? Ya wajib kalau seperti ini. Seperti ini wajib. Nah, atau di dalam rumah kita sholat, kemudian istri bangun, akan mengganggu sholat kita. Karena ada hajat, melihat istri dipejamkan matanya. Nah, karena ada sebuah hajat labas. Nah, walaupun yang lebih baik, yang lebih afdol untuk tidak memejamkan mata. Nah. Orang yang enggak khusyuk, sholatnya sama enggak sih? Al-khusyuk min kamali sholat. Khusyuk itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Nah, yang merupakan syarat dan rukun adalah apa? Tumak nina. Tumak nina itu memberikan masing-masing anggota tubuh kita kepada bagian sholat sesuai dengan haknya. Baik dalam keadaan ruku, iktidal, sujud, duduk, tasyahud. Masing-masing itu ada haknya. Anggota badan kita memberikan sesuai dengan porsinya. Itu yang disebut dengan apa? Tumak nina. Kalau khusyuk min mukammilatis sholat. Kesempurnaan daripada sholat. Kalau enggak khusyuk dalam sholat, kemudian datang berbagai macam pikiran, sholatnya sah apa enggak sah? Jawabannya sah. Sholatnya sah, tapi tidak sempurna. Nah, dan ini penting untuk difahami dan dipelajari bagaimana kaifiat tata cara sholat sesuai dengan sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagian tumaknina khusyuk dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayu syariqatin ta'udunahu akbah. Nabi bertanya kepada para sahabat, kasus pencurian yang bagaimana yang paling jelek? Yang paling buruk. Sahabat mereka menjawab, alladhi yasriq min mali akhi, yaitu orang yang mencuri harta saudaranya sendiri. Ini keterlaluan. Karena yang dicuri apa? Satu nasab. Satu darah. Family, keluarganya, saudaranya sendiri, baik dari bapak maupun dari ibu ataupun dari kedua-duanya, adalah orang yang paling berhak untuk kita berikan kebaikan, tapi diambil uangnya. Ini paling keji. Nabi SAW bersabda apa? Alladhi yasrik min salatihi. Pencurian yang paling keji adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kif yasrik ahaduna sholatahu? Wahai Rasulullah, bagaimana di antara kita mencuri dalam sholatnya? Nabi SAW bersabda apa? La yutim ruku'ahu wala sujudah. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada khusyuk, enggak ada tumak. Tidak ada tumaknina. Hudzaifah ibnul Yaman melihat seseorang sholatnya abal-abalan. Tidak karu-karuan. Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada sahabat, bertanya kepada orang tersebut. Afwan. Bertanya kepada orang tersebut. Mundu mata. Sallaita ala hadhihi al-hal. Wahai saudaraku, sejak kapan kamu salat seperti ini? Orang tersebut sujudnya enggak karu-karuan, rukuknya enggak sempurna. Ditanya oleh sahabat Hudzaifah, "Mulai kapan kamu salat dengan model cara seperti ini?" Kata pemuda tersebut, "Mundu 40 sana." Sejak 40 tahun aku salat seperti ini. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, idan ma sallaita mundu 40 sana. Kalau seperti itu berarti engkau tidak salat selama 40 tahun. Walau mitta ala hadhihi shalah, kalau engkau wafat dalam keadaan salat seperti ini, La mutta ala ghairi sunnati Nabi alaihi salatu. Berarti engkau wafat bukan berada di atas sunnahnya Nabi, bukan berada di atas jalannya Rasulullah. Ini perkara yang penting, tumaknina khusyuk, mempelajari dalam perkara salat. Jangan berlagak sombong salat. Dari kecil saya sudah salat. Jangan sampai kita terkena dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang disebutkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Innar rajula la yusalli 60 sana. Ma qubilat salatuhu. Ada seorang hamba yang salat 60 tahun dia salat. Tapi tidak ada satu salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semoga kita tidak ikut, tidak termasuk dari golongan hamba tersebut. Innar rajula la yusalli 60 sana. Ada seseorang hamba yang salat 60 tahun tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala satu pun. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. La'allahu yutim ruku'ahu wa la yutim sujud. Bisa jadi dia sempurna rukuknya, sujudnya enggak benar. Au yutim sujudah wa la yutim ruku'ah, atau sujudnya bagus tapi rukuknya salah. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Oleh sebab itu di sini al-muallif mengatakan ar-rahba war-rahba wal khusyu' bagian daripada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahba kemudian ar-rahba wal khusyu'. Harapan, sikap panik, cemas akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan tenang, menyandarkan segala sesuatu, kemudian mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para anbiya senantiasa bergegas di dalam amalan kebaikan, dan ini sifat mereka. Senantiasa apa? Semangat di dalam beribadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam amalan kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada surganya seluas langit dan bumi, diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sifat para anbiya dan sifat dari para pengikutnya Rasul, pengikutnya Nabi. Di antaranya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka orang-orang yang senantiasa bergegas, semangat. Oleh sebab itu Ibnu Umar beliau mengatakan, "Idza asbahta apa? Fala tantadhiri al-masa'." Kalau sudah sampai waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Ada kesempatan beramal. Fa idza amsayta fala tantadhiru as-subha. Kalau sudah masuk waktu sore, jangan ditunggu waktu pagi. Ada waktu kerjakan. Ada momen beramal. Wa khudh min sihatika limaradhik. Ambil rasa sehatmu sebelum datang apa? Sakitmu. Kalau sudah sakit, enggak bisa apa-apa. Berat untuk menjalankan. Berat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak mampu. Wa min hayatika limautik. Dan jadikan kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Kalau sudah mati, terputus segala macam amalan. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka bergegas. Kita ingat athar. Nah, Umar ketika diperintahkan untuk menjalankan apa? Mengeluarkan sedekah. Nabi perintahkan mereka untuk bersedekah. Nah, wa wafaqa dzalika al-yawm lan 'indi, pada saat itu aku mendapatkan rezeki. Nah, maka datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan berapa harga hartanya? Separuh. Fa ata bi nisfi malihi. Umar datang dengan separuh harta yang dia miliki. Nah. Dan Umar merasa luar biasa. Fajaa Abu Bakar bijami'i malihi, datang kemudian Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Madza abqaita li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu hai Abu Bakar? Abu Bakar mengucapkan apa? "Abqaitu lahum Allah wa rasulah." Aku sisakan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sampai-sampai kata Umar, "La usbikuka abada." Aku tidak bisa mengalahkanmu selama-lamanya. Ini sahabat Abu Bakar. Nah, ini juga masuk dalam bab tawakal. Kalau seandainya ada jamaah tabligh mengkritik antum salafiyin, ya, ini buktinya. Abu Bakar meninggalkan keluarga dari sisi apa? Harta. Ditinggalkan. Bagi mereka cukup Allah Subhanahu wa taala demi ibadah. Kita demi dakwah. Ibadah yang agung. Ini apa jawabannya? Ini syubhat. Syubhat apa enggak syubhat? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kalau ada jamaah tabligh, aku tinggalkan bagi istriku dan anak-anakku Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Tapi amalannya, ucapannya sama. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, yang pertama, Abu Bakar memberikan seluruh harta dari sisi ad-dinar wad-dirham. Dari sisi apa? Uang. Wabakiat lahul iqarat, kata para ulama. Dan masih tersisa banyak asetnya Abu Bakar. Dari sisi perkebunan, tanah, rumah. Dan itu terus berjalan. Dan ini banyak ikhwani afidhakumullah. Orang-orang kaya, jutawan. Ketika diminta uang, terkadang mereka enggak punya uang. Uangnya di mana? Aset. Real estate, perumahan, apartemen, emas, dijadikan emas. Jadikan pulau, mungkin dibeli pulau. Uang mungkin enggak banyak. Nah, ini terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang paling faham terhadap perkara agama. Dan beliau tahu, gak boleh orang itu bersedekah dengan seluruh hartanya. Takut apa? Anak dan istri meminta-minta. Bahkan seorang ketika mendekati wafat, kalau mau berwasiat untuk sedekah, gak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Kemudian yang ketiga ikhwani afidhakumullah, setelah kejadian itu mazala tajiran kabira, Abu Bakar tetap menjadi seorang saudagar, pedagang yang ma'ruf, terkenal di kalangan orang-orang Arab, orang yang kaya raya setelah kejadian itu. Padahal uangnya, hartanya diberikan kepada Nabi Ali, setelah itu masih menjadi tajir kabir. Bahkan Abu Bakar wafat diwariskan oleh istri-istri yang beliau miliki dan anak-anaknya. Berbeda dengan apa? Jamaat. Jamaatut tabligh. Keluar dari rumah. Tidak tahu anak sama istri makan. Makan apa. Nah, maka ini al-qiyas ma'al fariq. Kias dengan adanya apa? Dengan adanya perbedaan. InsyaAllah kita lanjutkan ayat ini pada kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.